نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وعزكم الله الحمد لله. Pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Pembahasan kita masih di bab ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummati ya'budul awthan. Ya, ini tentang dalil yang datang bahwasannya sebagian dari umat ini ada orang-orang yang menyembah kepada berhala. Di antara orang yang mengaku Islam, di antara orang yang mengaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata masih ada juga yang menyembah kepada berhala. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan perlu kita tahu, berhala ini bukan hanya sekedar patung saja, sebagaimana berhala yang ada pada zaman dahulu. Ada berhala yang bernama Lata, Uzza, Mana, dan juga yang lainnya. Bukan hanya ini saja. Dikatakan dengan Al-Awthan, yakni berhala, yakni segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa bebatuan, pepohonan, kuburan, petilasan, panembahan, ataukah yang lainnya. Dan ternyata sebagian kaum muslimin ada yang menyembah kepada benda-benda yang kita sebutkan tadi. Yang paling banyak terjadi adalah kuburan. Banyak dari kaum muslimin yang mengadakan ritual khusus di kuburan. Tapi mereka tidak mau mengakui kalau perbuatan mereka itu termasuk dari bentuk menyembah kuburan. Tidak mau mengakui. Mereka beralasan bahwasannya perbuatan mereka itu hanyalah sebagai sarana, wasilah. Mereka berdoa kepada para wali di kuburan-kuburannya mereka itu, mereka katakan sebagai wasilah, perantara yang akan mengantarkan doa mereka kepada Allah. Ini tentunya suatu alasan yang sangat jauh dari kebenaran. Dari sisi mana? Dari sisi Allah tidak pernah memerintahkan seseorang untuk menjadikan para wali itu sebagai perantara, sebagai wasilah. Memang betul Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wabtahu ilaihi alwasilah, dan carilah perantara yang akan bisa menyampaikan kepada Allah. Ini betul ayatnya. Tapi perlu kita tahu apa yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat tersebut. Wasilah ini adalah perantara berupa amalan-amalan saleh yang akan bisa mengantarkan kita, mengantarkan doa kita mengantarkan amalan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan beristi'anahlah kalian dengan kesabaran dan salat. Yani menjadikan salat dan sabar itu sebagai perantara untuk bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasilah yang dibenarkan secara syariat. Jadi bukan menjadikan wali itu sebagai wasilah, sebagai perantara, bukan. Tapi dengan amalan soleh yang kita lakukan. Oleh karena itu, wasilah ini terbagi menjadi dua, wasilah yang masyru' sama wasilah yang mamnu'. Perantara yang disyariatkan dan perantara yang dilarang. Yang disyariatkan tadi contohnya berwasilah menjadikan amalan-amalan soleh sebagai perantara dalam ibadah kita. Ataukah menjadikan salah satu asma wa sifatullah sebagai perantara untuk menyampaikan doa kita. Ya. Sebagai contoh, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ini sifat Allah. Tsabbit qalbi aw tsabbit qulubana ala dinik. Kokohkanlah hatiku, hati kami di atas agamamu. Ini kan doa. Dalam doanya ini menjadikan sifat Allah sebagai perantara. Ya Razzaq urzuqna, wahai zat yang maha memberikan rizki, berikanlah rizki kepada kami. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Adakah doa-doa yang lain? Ini seperti ini boleh. Menjadikan asma dan sifat Allah sebagai wasilah di dalam doa-doanya. Tapi kalau seseorang menjadikan kuburan para wali sebagai perantara, maka berarti dia telah terjerumus dalam perbuatan menyembah kuburan tersebut. Ya. Maka di sini dikatakan, yakni sebagian umat ini ternyata masih ada orang-orang yang menyembah kepada al-wathan, al-awthan. Yakni berhala-berhala, apapun bentuknya. Kita sudah membaca beberapa ayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Ada 3 ayat yang sudah kita baca. Yang pertama surat An-Nisa ayat yang ke-51. Yang kedua surat Al-Ma'idah ayat yang ke-60. Dan yang ketiga Al-Kahfi ayat yang ke-21. Dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian dari umat ini masih ada orang yang menyembah kepada berhala. Sekarang kita baca dalil dari Al-Hadid. Yang menunjukkan bahwasanya sebagian umat ini, yakni orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku umatnya Rasulullah SAW, ternyata masih ada pula orang yang menyembah kepada berhala. Mengikuti langkah-langkahnya orang yang sebelum kita, dari kalangan ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-qadzati bil-qadzati hatta law dakhalu juhra babbin ladakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah, al-Yahud wal-Nasara? Qala faman akhrajahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan, yakni sunnah maksudnya jalan-jalan orang yang sebelum kalian. Umat yang sebelum kita. Hadwal qadzati bil qadzah, sedikit demi sedikit. Sebagian kaum muslimin akan mengikuti orang-orang yang datang sebelum kita, dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Sedikit demi sedikit. Hatta law dakhalu juhra babbin ladakhaltumu. Sampai-sampai jikalau seandainya mereka, orang Yahudi maupun orang Nasrani, masuk ke lubang biawak, ke sarang biawak, ladakhaltumu, kalian juga akan mengikutinya. Ini gambaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang mulia ini. Bahwasanya benar-benar akan ada di antara kaum muslimin yang mengikuti langkah-langkahnya ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani. Mengikuti langkah-langkahnya ahlu syirik, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Qala ya Rasulullah, mereka mengatakan, para sahabat menyatakan, wahai Rasulullah, al-Yahud wa al-Nasara. Apakah yang dimaksud adalah umat yang sebelum kita itu adalah Yahudi maupun Nasrani? Maka Rasulullah, paman, siapa lagi kalau bukan mereka? In akhrajahu dengan Imam Bukhari wa Muslim rahimahumullah ta'ala di dalam sahih keduanya. Jadi Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 3456, Muslim dalam sahihnya hadis nomor 2669. Kita baca beberapa mufradat yang ada di dalam hadis tersebut. Dikatakan tadi la tattabi'unna sanana. Sanana bifathu sin dengan mufatahahkan sin, terkadang dibaca dengan sunan. Sunana cuma di sini dengan sanana. Maksudnya adalah thoriq, yakni jalannya. Kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnahnya, maksudnya jalan-jalannya orang yang sebelum kita. Man kana qablakum yani ai alladhi qablakum min al-umam, yani umat-umat yang sebelum kita. Maksudnya adalah Yahudi maupun Nasrani. Kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalannya umat yang sebelum kalian. Hadzal qadzati bil qadzah. Hadwa di sini mansub ala al-masdar. Ya. Ini sebagai masdar. Hadwa yani maf'ul mutlaq. Ya, masdar ya. Yani ai tahdhuna hadwahum, kalian itu tahdhuna. Asalnya itu kalimat tersebut adalah tahdhuna hadwa. Tahdhu yani tahdhuna hadwahum, jadi sebagai maf'ul mutlaq. Maksudnya sebagai maf'ul mutlaq dari tahdhu. Kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalannya mereka. Jejak-jejaknya mereka, langkah-langkahnya mereka, perbuatannya mereka. Hadwal qadzati bil qadzah. Al-qadzah yani bidhammil qaf, qadzah, qudzah juga bisa. Hadwal qadzati bil qudzah, dengan mendhammahkan qaf, qudzah. Yani wahidatul qudzah. Ini bentuk mufrad, bentuk tunggal dari al-qudzah. Jamaknya qudzah, mufradnya adalah ya. Yeah. Ataukah jamaknya itu qudzah, mufradnya adalah qudzah. Ya. Apa itu qudzah? Yani wahia rishus sahmi. Yani bulu anak panah. Walahu qudzatan, dan anak panah itu memiliki dua bulu. Mutasawiyatan, yang sama. Ibarat yang Rasulullah sebutkan seperti itu. Kan sedikit ya, mengikuti sedikit demi sedikit. Laksana bulu anak panah mengikuti anak panahnya, ya. Jadi anak panah itu tidak akan terlepas dari bulunya sebagai penyeimbang, ya. Kalau anak panah salah satu bulunya terlepas, jalannya itu tidak akan lurus. Jadi ibaratnya kaum muslimin itu akan mengikuti orang-orang Yahudi sebagaimana bulu anak panah mengikuti anak panahnya, kemanapun pergi akan melesat sama-sama. Ini ibarat yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang mulia ini. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai jikalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, ke sarang biawak, yani ai law tusawwira dukhuluhum fihi ma dayyiqihi, jikalau seandainya digambarkan masuknya mereka ke dalam tempat yang sempit tadi, ini saya akan mengikutinya. Ya. Ini gambaran betapa tidaknya sebagian umat muslim, dan kita semoga dia termasuk di dalamnya, mengikuti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang sebelum kita, dalam hal yakni perilakunya, dalam hal ideologinya, ataukah yang lainnya, diikuti. Sampai dalam hal berpakaian, mengatur rambutnya pun diikuti juga. Ini termasuk di antara bentuk tasyabbuh dengan mereka, orang Yahudi maupun orang Nasrani. Sampai dalam hal ibadah juga diikuti. Kita tahu bagaimana tata caranya ibadahnya orang Nasrani di gereja-gerejanya mereka. Dengan cara apa? Muka awwa tasbih, bertepuk-tepuk dan bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi, riang gembira ketika mereka ibadah di gerejanya mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah kaum muslimin ada yang mengikuti ibadahnya mereka itu? Jawabannya apa? Banyak. Bukan cuma ada, tapi banyak. Nah, ini adalah ibadah khususnya orang Nasrani. Bernyanyi-nyanyi, bertepuk-tepuk. Ya. Ini ibadah khususnya orang Nasrani. Ternyata diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Ya, Allah menyatakan, yani wa ma kana 'indal baiti illa muka'a wa tasbih. Dan tidaklah mereka di bait dari Baitullah itu kecuali mereka itu bertepuk-tepuk dan bernyanyi-nyanyi. Bersiul-siul. Ya. Ini tata caranya ibadahnya orang Nasrani. Jadi jangan kita ikuti kalau yang seperti itu. Tapi ternyata kaum muslimin banyak yang mengikutinya. Ladakhawtumuh, niscaya kalian benar-benar akan memasukinya, maksudnya lishiddati sulukikum. Lishiddati sulukikum tariqa man qablakum, karena benar-benar kalian sangat-sangat mengikuti jalannya orang-orang yang sebelum kalian. Sehingga meskipun mereka masuk ke lubang beliau, diikuti juga. Qalu, ya Rasulullah, al-Yahud wa al-Nasara. Wahai Rasulullah, apakah mereka itu maksudnya adalah Yahudi maupun Nasrani? Yani ay, ahumul Yahud wa al-Nasara alladhina nattabi'u sunanahum. Apakah mereka itu maksudnya adalah Yahudi maupun Nasrani yang mana kita mengikuti kaum muslim itu, mengikuti sunnah-sunnahnya mereka, jalan-jalannya mereka? Awta'ani al-Yahud wa al-Nasara, apakah itu Yahudi maupun Nasrani, wahai Rasul? Maka Rasul menyatakan saman. Maksudnya apa? Adalah istifham ingkari. Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka ini? Faman hum ghaira ulaik. Siapa lagi kalau bukan mereka? Yang dimaksud mengikuti adalah mereka. Mengikuti mereka, orang Yahudi maupun orang Nasrani. Akhrajahu, maksudnya adalah ai al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari wa Muslim rahimahullah taala, dalam sahih keduanya. Tapi lafaz ini lafaz milik al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini sedikit mufradat yang ada dalam hadis tersebut. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam khabaran ma'nahu an-nahyu amma yatadammanahu hadha al-khabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dengan sebuah khabar, tapi maknanya itu adalah larangan. Khabar tapi larangan maksudnya. Larangan dari apa yang terkandung dalam khabar ini. Maksudnya seperti itu. Apa itu khabar tersebut? Yang Rasulullah larang di sini, anna ummatahu la tad'u syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahud wa an-nasara illa fa'alathu kullah. Bahwasanya umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ini umat muslim, kaum muslimin, tidak meninggalkan sesuatu dari apa yang orang-orang Yahudi lakukan, orang Yahudi pun orang Nasrani lakukan, kecuali umatnya itu akan mengikuti seluruhnya. La tatruku minhu syai'an walau kana syai'an tafihan. Mereka tidak akan meninggalkan sedikit pun dari jalan-jalannya orang Yahudi maupun Nasrani, meskipun itu adalah perkara yang remeh, perkara yang sepele, perkara yang ringan, diikuti juga. Wa yu'akkadu hadzal khabar bi anwa'in min at-ta'kidat, dan khabar ini dikuatkan dengan beberapa macam penguat. Khabar tentang larangan ini dikuatkan dengan beberapa macam penguat. Di antaranya yang pertama, wa ya'lam al-mutati'ah lil qasam, yakni lam yang digunakan untuk sumpah. Berarti kan di kalimat laqad tabi'unna, ini lamnya lamut tauqid. Lam yang digunakan untuk menguatkan dan digunakan untuk sumpah. Ya, ini penguat yang pertama. Kemudian nun tauqid. Di sana dikuatkan dengan nun yang menunjukkan penguat juga. Di sini bukan cuma nun tauqid, tapi nun tauqid at-taqilah. Laqad tabi'unna. Ya, karena nun tauqid ada dua hal, nun tauqid dan nun tauqid sama kofifah. Di sini nun tauqid at-taqilah. Kemudian yang ketiga, penguat yang ketiga ini, wasfu musyabahatihim, yakni pensifatan akan penyerupaan dengan mereka, bi annaha kamusyabahati qadzati sahmi lil qadzi al ukhra, sebagaimana penyerupaan yakni bulu anak panah dengan anak panah yang lainnya. Ya, ini ibaratnya seperti tadi saya sebutkan ibarat tadi. Sebagian kaum muslimin ada yang mengikuti orang Yahudi, orang Nasrani, sebagaimana bulu anak panah mengikuti anak panahnya, tidak akan terlepas. Seperti itu terus. Ini menunjukkan kabar yang Rasulullah sebutkan kepada kita, bagaimana sebagian kaum muslimin mengikuti orang-orang yang sebelum kita dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Mawasuha bima huwa adaku fitashabbuhi bihim. Kemudian Rasul juga mensifatkan dengan apa yang lebih detail dalam tasabuhnya dengan mereka. Bihaitsu law fa'alu syai'an tafihan ghariban lakana fi hadhihi al-ummati man yaf'aluhu tashabbuhan bihim. Di mana jikalau seandainya mereka, orang Yahudi maupun orang Nasrani, melakukan sesuatu yang remeh, yang ringan, yang sepele, yang ghariban, yang asing, yang aneh, lakana fi hadhil ummati man yaf'aluhu, niscaya akan ada dari umat Islam ini yang melakukan tashabbuhan bihim, sebagai bentuk menyerupai mereka. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, seandainya saja mereka masuk ke lubang biawak, ke sarang biawak, ada orang juga yang mengikuti. Kan seperti itu. Ini makna global dari hadis tersebut. Kita lanjutkan di munasabatul hadithi al-bab, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi dalilan ala wuku'i syiriki fi hadhil ummah. Bahwasannya hadith ini merupakan dalil, merupakan bukti terjadinya kesyirikan pada umat Islam ini, sebagai bentuk mengikuti orang-orang yang sebelum kita dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Li'annahu wujida bil umami qablana, karena hal tersebut terdapat pada umat-umat yang sebelum kita. Wa yakunu fi hadhihi ummati man yaf'aluhu ittiba'an lahum, maka akan ada dari umat ini orang yang melakukan perbuatannya mereka sebagai bentuk mengikuti mereka, umat yang sebelum kita. Ini jelas sangat sesuai dengan pembahasan kitab ini dalam bab ini. Tentang hadis ini sangat sesuai. Bahwasanya di antara umat ini ada orang yang melakukan kesyirikan, yaitu berupa menyembah berhala, mengikuti jejak-jejaknya umat yang sebelum kita. Kemudian selanjutnya, ma yustafadu min hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, wuqu'u syiriki fi hadhil ummati taqlidan liman sabaqaha minal umam. Terjadinya kesyirikan pada umat ini sebagai bentuk taklid, mengikut-ikuti, mengekor orang-orang yang mendahului kita dari kalangan umat-umat yang ada, Yahudi maupun Nasrani, ada yang seperti itu ternyata. Saya contohkan tadi masalah tepuk-tepuk dan nyanyian-nyanyian yang sudah jelas di sini ya, dan juga tata cara yang lainnya. Ya. Kita tahu bagaimana orang Yahudi menyembah kepada salib, yang di sana ada padanya patung katanya, Yesus katanya. Ataukah di rumahnya mereka itu dipajangkan, yakni gambar-gambarnya orang yang dianggap sebagai penebus dosanya mereka, ya, dengan mengagung-agungkan. Sekarang pertanyaannya, apakah ada di antara kaum muslimin yang melakukan seperti itu? Kiainya dipajang khusus, dibikin hiasan khusus di rumahnya. Setiap kali mau melakukan aktivitas, izin dulu dengan fotonya tadi. Ya. Ada yang seperti ini? Ada. Ya. Saya pernah tinggal di di Batam Center. Di sebelahnya itu kebetulan markas salah satu Torekot, yang mana Torekot ini sangat mengagungkan gurunya, pimpinannya, kiainya. Tidak pernah melihat dengan mata dan kepala kita sendiri ketika kita sedang main bola ya waktu itu, karena samanya itu bola. Cuman selisihnya itu lapangan, pondok kita, lapangan, kemudian markas Torekot tadi. Ketika kiainya datang turun dari mobil, langsung seluruhnya sujud. Duduk, yang lagi kerja semuanya turun semuanya. Lagi pembangunan turun semuanya untuk menyambut kini datang. Bersimpuh sujud, ada yang sujud sebagian lewat. Ini bentuk kemungkaran atau tidak? Sujud kepada kiainya. Dan ternyata kita dapatkan di rumah-rumah anggotanya itu terdapat sebuah seperti lemari, lemari khusus. Di dalamnya ada fotonya. Ditutup dengan orden. Setiap kali mau makan, buka dulu. Ya, dengan mengucapkan sesuatu, saya mau izin, minta izin. Ada seperti itu. Ya. Kemudian di malam tertentu ada acara tawaf. Tawaf mengelilingi malam tertentu. Mengelilingi bangunan tempat ibadahnya mereka. Keliling di situ. Ini jelas. Padahal mereka mengaku apa? Islam. Tapi ternyata perbuatannya itu ternyata banyak terjadi padanya kesyirikan-kesyirikan. Seperti itu sampai. Banyak contohnya bukan cuma di satu tempat, tapi di banyak tempat, banyak yang seperti itu. Terlalu hulu, terlalu berlebihan di dalam menghormati orang tertentu, individu tertentu. yang padahal mereka itu pun belum tentu kebenarannya. Ini sebagai contoh bahwasanya di kalangan umat ini ada orang yang taklid mengikuti orang-orang yang sebelum kita dari kalangan umat-umat yang ada. Nah, kemudian pada yang kedua, alamun min a'lami nubuwwatihi. Haitsu akhbara bidzalika qabla wuqu'ihi wa waqa'a kama akhbara. Dalam hadis tersebut terdapat padanya salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang berita tadi itu yang kita sebut dalam hadis tadi sebelum terjadinya. Fawaqa'a kama akhbara, maka apa yang Rasul beritakan itu pun terjadi sebagaimana apa yang telah beliau beritakan. Latattabi'unna sunana man kana qablakum sanana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan ada orang yang mengikuti jalan-jalannya umat yang sebelum kalian. Ternyata sampai sekarang terjadi. Padahal ketika zamannya Rasul belum terjadi, belum ada yang seperti ini. Tapi karena Allah mewahyukan kepadanya bahwa saya nanti umatnya itu ada yang seperti ini, maka ini pun terjadi. Ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-thalith, yang ketiga, at-tahdhiru min musyabahatil kuffar. Dalam hadis tersebut terdapat padanya tahdzir, peringatan dari menyerupai orang-orang kafir. Terlebih lagi khusus dalam acara ataukah dalam ritual ibadahnya mereka, lebih khusus lagi. Ya, kalau mengikuti dalam hal yang lain ini sudah terlarang, apalagi dalam ritual khususnya ibadahnya mereka, lebih terlarang lagi. Ya. Yang jelas karena itu merupakan syiarnya orang kafir, haram untuk kita ikuti. Apalagi tata cara ibadahnya orang kafir, lebih haram lagi untuk kita ikuti. Karena itu khusus merupakan identitas yang orang kafir, haram kita ikuti. Sebagai contoh tadi masalah menggunakan salib, ini kan identitas khusus ya. Di kalungnya ada salibnya. Maka ini identitas khusus orang kafir, haram diikuti. Ya, apalagi yang berkaitan dengan ritual khususnya orang kafir, jelas ini lebih haram lagi untuk kita ikuti. Kemudian yang keempat, at-tahdhiru mimma waqa'a fihi al-kuffar min asy-syirki billahi wa ghairihi mimma harrama Allah ta'ala. Dalam hal tersebut terdapat padanya tahdhir, peringatan dari apa yang terjadi pada orang-orang kafir berupa kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selainnya dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Ini empat faedah dari hadis yang mulia tadi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang muttafaqun 'alaih. Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan, wali muslimin an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawa li al-arda. Zawa li al-arda, zawa li al-arda. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مِلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ. وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أُعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأمة المضلين الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا حق وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Dan milik Al-Imam Muslim, hadis ini milik Al-Imam Muslim, dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini adalah maulanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mantan budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahibahu wa lazamahu wa sakana ba'dahu asy-Syam. Langsung dibaca dengan keterangannya. Thauban ini bersahabat dengan Rasul, berteman dengan Rasul, dan senantiasa bermulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sepeninggalnya Rasul, Thauban ini tinggal di negeri Syam dan meninggal di Himsa sanata 54. Meninggal pada tahun 54 di daerah Hams, daerah Himsa, daerah Hams. Ini Thauban radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawali al-arba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghimpun untukku bumi, mengumpulkan untukku bumi. Maksudnya adalah tawaha wa ja'alaha majmu'atan kahi'ati kaffin fi mir'ati fi mir'atin yanzuruhu. Fa absara ma tamlukuhu ummatuhu min aqsa masyariqil ardi wa magharibiha. Maksudnya seperti itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melipatnya seperti halnya dilipat ya. Tuang. Mengumpulkan. Kemudian waja'alaha majmu'atan. Kemudian dijadikan satu kumpulan kahiyati kafin sebagaimana keadaan telapak tangan. Simiratin di dalam cermin yang buhu yang mana beliau bisa melihatnya. Fa'absara ma tamlukuhu. Kemudian beliau bisa melihat kekuasaan umatnya sampai ke penjuru timur dan penjuru barat. Kerajaan, kekuasaan kaum muslimin sampai ke penjuru timur bumi maupun barat bumi. Ini kabar yang Rasulullah habarkan kepada kita. Dikatakan di sini, innallaha zawali al-arda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bumi untukku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibiha. Maka aku pun bisa melihat ujung baratnya dan ujung timurnya. Dilihat di situ, Rasul bisa melihat. Diperlihatkan oleh Rasulullah SAW tentang keadaan bumi seluruhnya. Dari ujung timur sampai ujung barat. Wa inna ummati sayablughu milkuha mazuya li minha. Dan sesungguhnya umatku, kekuasaannya itu, kerajaannya itu akan sampai kepada apa yang telah Allah kumpulkan untukku dari bumi tersebut. Wa utitu al-kanzain al-ahmar wal-abyad. Dan telah diberikan kepadaku dua perbendaharaan. Perbendaharaan merah maksudnya adalah emas. Perbendaharaan putih maksudnya adalah perak. Ini kiasan tentang emas dan kiasan tentang perak. Wa inni sa'atu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisaratin bi'ammatin. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar supaya Allah tidak membinasakan umatku tersebut dengan tahun-tahun kemarau, tahun-tahun paceklik, tahun-tahun kekeringan. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku meminta kepada Allah agar supaya umatku tersebut tidak dikuasai oleh musuh-musuh selain dari diri mereka sendiri. Selain dari kaum muslimin sendiri maksudnya. Fayastabiha baydatahum. Kemudian mereka pun membolehkan baydatahum. Yani halamannya mereka, apa yang telah mereka tempuh dari negeri-negeri yang ada, apa yang telah mereka jamah dari negeri yang ada, ini sebagian besarnya dan sekelompok dari mereka. Wa inna rabbina, sesungguhnya Rabbku berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. apabila aku telah memutuskan sebuah keputusan, niscaya keputusan itu tidak akan ada yang bisa menolaknya. Wa inni a'titu li ummatika alla uhlikahum bi sanatin 'ammatin, dan sesungguhnya aku berikan kepada engkau, maksudnya doamu tadi dikabulkan, yakni untuk umatmu agar supaya mereka, agar supaya aku tidak membinasakan mereka dengan tahun-tahun paceklik, tahun-tahun kekeringan. Wa alla usallitu 'alaihim 'aduwwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan agar supaya mereka tidak dikuasai oleh musuh selain dari diri-diri mereka sendiri. Sehingga sebagian mereka itu yakni membolehkan sebagian yang lainnya. Walau ijtama'a 'alaihim min man biaqtariha, jikalau seandainya dikumpulkan atas mereka orang-orang yang ada di penjurunya, hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dha, sampai sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Sesama kaum muslimin terjadi peperangan, sebagian mereka melawan sebagian yang lain, baru nanti musuh-musuh Islam akan bisa menguasai. Kalau sudah terjadi seperti ini baru. Tapi asalnya itu Allah tidak akan membiarkan musuh-musuh Islam menguasai kaum muslimin, kecuali ketika kaum muslimin sendiri sudah saling berperang, diadu domba oleh orang-orang non-muslim. Kalau secara langsung frontal tidak mungkin bisa orang kafir mengalahkan kaum muslimin, secara langsung tidak. Tapi justru yang mengalahkan kaum muslimin itu adalah kaum muslimin sendiri. Kita lihat kenyataan yang ada pada hari ini, kaum muslimin membunuh kaum muslimin yang lain. Kita lihat ada sekelompok radikalis yang berkedok Islam, yang mereka mengatakan ingin membuat negara Islam, yang sering kita dengar dengan ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, ini telah banyak membantai kaum muslimin di daerah-daerah yang telah mereka kuasai. Semua orang yang tidak mau berbaiat dengan kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan mereka yang ternyata diusup keturunan Yahudi, tidak mau bayat kepada pimpinan mereka, dibantai. Dibantai habis. Padahal mereka ini adalah muslim. Ini kan suatu kekejaman, tindak kebiadaban, tidak di luar batas pri kemanusiaan. Ini jelas suatu penyimpangan. Kalau sudah ada orang yang seperti ini, baru nanti musuh-musuh Islam itu akan bisa menguasai kaum muslimin, karena sesama kaum muslimin itu sendiri sudah saling berperang. Ya, ternyata ini pun terjadi. Asalnya Allah memberikan jaminan, musuh Islam itu, maksudnya orang-orang kafir itu, tidak akan bisa menguasai kaum muslimin kecuali setelah sesama kaum muslimin itu saling berperang, baru nanti musuh Islam akan bisa menguasai. Ya. Ini berita yang Rasul sampaikan kepada kita. Kemudian rawahu al-Barqani fi sahihi, al-Imam al-Barqani dalam sahihnya belum menyatakan, meriwayatkan, dan ada padanya tambahan. Wa inna ma akhafu ala ummati al-ummat al-a'immat al-mudillin, dan sesungguhnya aku khawatir akan ada pada umatku para pemimpin yang menyesatkan. A'immat al-mudillin. Aku khawatir akan ada pada umatku para pemimpin yang menyesatkan, baik itu umara maupun ulama, pemerintah maupun para ulama yang menyesatkan. Terkadang ada seperti itu. Ini Rasul sangat khawatir. Wa idza waqa'a 'alaihim as-sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah, dan apabila pedang telah ditegakkan kepada mereka, telah terjadi, maksudnya telah terjadi pertumpahan, telah terjadi yakni adu pedang di antara mereka dengan pemimpin yang menyesatkan tadi, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka peperangan itu tidak akan bisa hilang sampai yaumil qiyamah. Sejak zaman dibunuhnya Uthman bin Affan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kalangan orang-orang Khawarij, sampai sekarang ternyata ada kaum muslimin yang membantai kaum muslimin yang lain. Ini merupakan kobok keputusan yang telah Allah tetapkan bagi makhluknya. Wala taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok orang mengikuti, sekelompok orang dari kalangan umatku mengikuti orang-orang musyrikin. Tidak akan terjadi, tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai ada sekelompok orang dari kalangan umatku yang yalhaqu bil musyrikin, mengikuti orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'budu bi'amun min ummati al-awthan, dan sampai ada sekelompok orang dari kalangan umatku yang menyembah berhala-berhala. Ternyata di sini Rasul habarkan dan terjadi. Ada di kalangan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya umat Islam, yang menyembah berhala-berhala, ada di antara kaum muslimin yang mengikuti orang-orang musyrikin. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun, dan sesungguhnya akan ada dari kalangan umatku para pendusta. Falafuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Ada 30 orang dari mereka seluruhnya itu mengaku bahwasanya mereka itu nabi. Banyak orang-orang yang Islam mengaku nabi. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu ada berita tentang Lia Eden mengaku sebagai seorang nabi. Ataukah yang lainnya? Dan yang jelas ya, Rasul, berita yang Rasul habarkan ternyata zaman sekarang sudah terjadi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Nabi yang terakhir. La nabiyya ba'di, dan tidak nabi setelah kurang. Wa la tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqq mansuratan, dan akan ada, senantiasa akan ada sekelompok orang dari kalangan umatku yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Mereka dalam keadaan ditolong. La yadurruhum man khadalahum. Orang yang menterlantarkan mereka tidak akan memadaratkan mereka. Wa la man khadalahum. Orang-orang yang misi mereka juga tidak akan memadaratkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang perkara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan. Ini terjemahan bebas dari hadis tersebut. Tadi beberapa mufradat sudah kita baca tadi. Ada sedikit yang belum kita baca. Di antaranya adalah mazuya li minha. Jadi yahtamilu ayyakuna mabniyan lil fa'il wa ayyakuna mabniyan lil maf'ul. Boleh dibaca mazuya, boleh mazawali. Zuya di sini dengan mabni lil maf'ul. Ataukah zawali mabni lil maf'ul. Ya. Al-Kanzain yani kanzu Kisra, perbendaharanya Kisra, yani milku Furs, yani raja Furs. Ya. Wa kanzu Kaisar, wa huwa milku Rum, dan perniagaannya Kaisar, yani kerajaan Rum, Romawi, Persia dan Romawi. Dan ternyata ini pun terjadi, meskipun pada saat Rasul menyampaikan kabar ini belum, Islam belum menguasai Persia dan Romawi. Tidak berapa lama kemudian, yakni ketika masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Islam bisa sampai menguasai kerajaan Romawi dan Persia. Belum lama Rasul mengabarkan ternyata hal itu pun terjadi. Ini salah satu tanda dari tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahmar ini ibaratun an kanzi Qaisar, ini ungkapan tentang perniagaan Kaisar. Lian al-ghaliba indahum kana dhahab, karena kebanyakan harta yang mereka miliki itu adalah emas. Al-abyad ini ibaratun an kanzi Kisra, ungkapan tentang perbendaharaannya orang-orang Kisra. Lian al-ghaliba indahum kana al-jauhar wal-fiddah, karena kebanyakan dari hartanya mereka itu adalah permata dan perak. Wal-ahmar wal-abyad mansubani al-al-badal. Ahmar dan Abdul di sini, i'rabnya itu mansub, nasab, sebagai badal. Di sana artinya, yani as-sanah al-jadab. Ini kemarau maksudnya. Tahun kemarau, tahun paceklik. Di amatin yang sifatun lisanah. Ini sifat lagi sana, bagi tahun tadi. Ruya bil ya, wabihafiha, dilihatkan dengan ya, bi'amatin juga terkadang dihilangkan. Sanatin amatin. Terkadang seperti itu. Jadi, jadbun amun yakunu bi al-halakul am. Yani kekeringan yang umum, sehingga akan terjadi kebinasaan juga umum. Maksudnya, ya, orang-orang itu pada mati karena sebab kekeringan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslim dari musibah yang seperti itu, kekeringan. Cuman Allah akan menetapkan perkara yang lain, hancurnya kaum muslim itu dengan sebab sesama kaum muslim itu sendiri saling perang, saling bunuh-membunuh. Padahal Allah telah memberikan jaminan kalau musuh-musuh Islam yang didatangkan orang kafir itu tidak akan menguasai kaum muslim, tidak akan mampu. Kalau serangan secara frontal tidak akan mampu. Tapi justru yang akan menghancurkan kaum muslim itu adalah dari orang-orang Islam itu sendiri. Saling, di antara mereka saling berperang. Sehingga setelah itu baru mereka akan bisa menguasai. Min siwa anfusim yani ay min ghairihim al kufar. Yani dari orang selain mereka dari kalangan orang-orang kafir. Tidak akan bisa menguasai kaum muslimin. Bayatotam yani qila sahatuhum. Yani halamannya mereka. Wa ma hazau min al bilad. Yani apa yang telah mereka jangkau dari negeri-negeri yang ada. Wakila mu'azzamuhum, dikatakan pula sebagian besarnya mereka, wa jama'atuhum, dan sebagian kelompok dari mereka. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha, sampai sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Yani ay hatta yujada dhalika minhum, sampai terdapat hal tersebut dari mereka. Ada sebagian kaum muslimin yang membunuh kaum muslimin yang lain. Fa inna dhalika, dan ketika itu yusallitu 'alaihim aduwwuhum minal kuffar. Baru musuh-musuh mereka dengan orang kafir akan bisa menguasai kaum muslimin. Jadi awalnya itu dari yakni keretakan yang terjadi di antara kaum muslimin sendiri, baru orang kafir akan bisa menguasai kaum muslimin. Tapi kalau secara frontal tidak akan mungkin bisa. Ini sudah merupakan sunnatullah. Al-a'immah al-mudhillin ay al-umara wal-ulama wal-ubbad alladziina yaqtadi bihim an-nas. Yang dimaksud dengan a'immah yakni para umara, para pemimpin, para pemerintah, para ulama, para ahli ibadah, yang mana manusia itu berkudwah dengan mereka, mencontoh mereka. Tapi yang dicontoh itu ternyata sesat. Ini yang sangat Rasul khawatirkan. Wa idza waqa'a 'alaihim as-sayf, yani ay waqa'atil fitnatu wal qitalu bainahum, terjadi fitnah dan terjadi peperangan di antara mereka. Kaum muslimin. Lam yarfa' ila yaumil qiyamah. Niscaya fitnah tersebut tidak akan diangkat, tidak akan hilang sampai yaumil qiyamah. Ini ay tabqa al-fitnatu wal qitalu bainahum, akan tetap ada fitnah dan juga peperangan di antara mereka ketika sudah terjadi peperangan. Diawali dengan terbunuhnya Uthman ibn Affan oleh sebagian orang yang mengaku Islam juga. Yalhaqu hayyun min ummati al-hayyu wahidatul ahya. Ini bentuk yakni mufrad dari al-ahya. Wa hiya al-qabil, yakni qabilah-qabilah. Bil musyrikin ay yang zilu namahum fi diarihim, yang mereka turun bersama mereka di negeri-negeri mereka. Fi amun yani ay jamaat, ini kelompok. Khatamun nabiyin yai akhirun nabiyin, yani nabi yang terakhir. Hatta yati amrullah, yani al-zahiru annal murad bihi ar-rihu at-tayyibatu allati taqbidu arwah al-mu'min. Yang dimaksud di sini adalah angin yang bagus, angin yang sepoi-sepoi, angin yang sangat sejuk, yang datang di akhir zaman nanti akan mencabut ruh-ruhnya kaum mukminin. Ini baru akan berakhir dan terjadi hari kiamat ketika itu. Tabaraka, yani kamula wa ta'azama wa taqaddasa. Ini sifat dari Allah. Hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Tabaraka disini adalah kamula wa ta'azama wa taqaddasa. Wa la yuqalu illa Allah. Wala yuqalu illa lillah. Tabaraka yani kamula wa ta'azama, kesempurnaan, keagungan, kesucian. Dan ucapan tabaraka ini tidak diucapkan kecuali hanyalah untuk Allah. Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ta'ala ta'azamu wa kamula uluhu, yani keagungan dan kesempurnaan ketinggiannya Allah. Ini makna mufradat dari hadis tersebut. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith, ma'na global dari hadith ini. Hada hadithun jalil yashtamilu ala umurin muhimmatin wa akhbarin sadiqatin. Ini adalah hadith yang mulia, yang tercakup padanya perkara-perkara yang penting dan habar-habar yang benar. Yukbiru fiha as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam anna Allah subhanahu jama'alahu al-arda hatta absara ma tamlikuhu ummatuhu min aqsal masyariqi wal magharib. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bumi untuk beliau sampai beliau bisa melihat kekuasaan umatnya dari penjuru timur sampai penjuru barat. Wahada khabarun wujida makhbaruhu, dan khabar ini sudah terjadi, sudah ada sesuatu yang menjadi khabar tadi, yang dihabarkan tadi sudah terjadi, maksudnya khabar yang Rasul habarkan tadi sekarang sudah terjadi, sebelumnya juga sudah terjadi. Faqad tas'a milku ummati hatta balagha min aqsal maghrib ila aqsal masyriq. Maka sungguh kekerajaan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, sungguh telah meluas sampai ke penjuru timur dan barat, penjuru barat dan timur. Sudah terjadi Islam berkuasa di penjuru dunia. Wa akhbara annahu utiya al-kanzain faqa'a kama akhbara, dan Rasul mengabarkan hal tersebut bahwasanya akan diberikan dua perbendaharaan, emas maupun perak. Perbendaharanya Persia maupun Romawi telah kaum muslimin kuasai. Pada zaman tadi saya sebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah terjadi. Faqala kama akhbar, maka itu pun terjadi sebagaimana apa yang Rasul habarkan. Faqad hazat ummatuhu milki Kisra wa Qaisar bima fihima min adh-dhahab wal fiddah wal jawhar. Maka sungguh cakupan kerajaan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mencakup kerajaan Kisra dan Kaisar dengan apa yang ada padanya berupa emas maupun perak dan juga permata-permata. Wa qara'anna Musa rabbahu li ummati alla yuhlikahum bi jabbin 'ammin. Dan Rasul mengabarkan bahwasanya beliau meminta kepada Rabb-nya Subhanahu wa taala untuk umatnya agar supaya umatnya tidak dibinasakan dengan tahun kekeringan, paceklik. وَلَيْسَلِّتُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنَ الْكُفَّارِ يَسْتَوْلِيَ عَلَى بِلَادِهِمْ وَيَسْتَعْصَلُ جَمَعَتَهُمْ. Dan Allah, Rasul juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya musuh-musuh dari kalangan kufar itu tidak akan bisa menguasai kaum muslimin, menguasai negerinya mereka dan memisahkan jamaahnya mereka tidak akan bisa. Wa annama atahu al-mas'alata al-ula, dan bahwasanya Allah memberikan permintaan yang pertama. Wa atahu al-mas'alata tsaniyah madamatil ummatu mutajannibatan lil ikhtilafi wa tafarruqi wa tanahuri fima bainaha. Allah juga menjanjikan akan memberikan permintaan yang kedua selama umatnya itu menjauhi perselisihan, menjauhi perpecahan, menjauhi sifat berbangga-banggaan di antara mereka. Janji Allah tentunya benar. Cuma karena umat Islam itu terjadi pada yang perselisihan, perpecahan, maka orang kafir pun bisa menguasai kaum muslimin. Fa idza wujida dzalika sallat 'alaihim aduwwuhum minal kufar. Kalau telah terdapat hal itu tadi, perpecahan, perselisihan, berbangga-banggaan, sallat 'alaihim aduwwuhum minal kufar, maka musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir itu akan bisa menguasai mereka kaum muslimin. Waqad waqa'a kama akhbara. Hal itu pun terjadi sebagaimana apa yang telah Rasulullah habarkan. Pada ketika itu kaum muslimin masih berjaya. Hinama tafarraqatil ummatu, ketika umat ini berpecah belah. Wa takhawwafa sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi khatar al umara'i wal ulama'i ad-dhalin al-mudhillin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap umatnya itu, yakni ketika terjadi para pemimpin, para ulama yang sesat lagi menyesatkan. Lianna an-nasa yaqtaduna bihim fi dhalalihim, karena manusia itu akan mencontoh mereka dalam kesesatan yang mereka ajarkan tadi. Para pemimpin yang menyesatkan. Wa akhbara annaha idza waqa'atil fitnatu wal qitalu fil ummati fa inna dhalika yastamirru fiha ila yaumil qiyamah. Dan Rasul juga mengatakan hal tersebut, bahwasanya ketika terjadi fitnah dan peperangan di antara umat, maksudnya kaum muslimin, maka sesungguhnya hal itu akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Waqad waqa'a kama akhbarna, itu pun telah terjadi sebagaimana apa yang telah Rasulullah habarkan. Famanhu hadithatil fitnatu bimaktali Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wahiyya mustamiratul iyal yaum. Jadi sejak terjadinya fitnah dengan terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, menantunya Rasul, Bunurwain, maka fitnah itu pun tetap terjadi sampai hari ini. Sesama kaum muslim saling membunuh, saling berperang. Wa akhbara anna ba'da ummati yalhaquna bi ahli syirki fi dari wa diyanati. Dan Rasul mengabarkan bahwasannya sebagian umatnya itu akan mengikuti ahli syirki, orang-orang musyrik di negerinya maupun di dalam agamanya. Wa anna jama'atin minal ummati yantaqiluna ila syirki. Waqad waqa'a kama akhbara. Dan Rasul juga mengabarkan bahwasanya sekelompok dari umatnya akan berpindah kepada kesyirikan. Dan itu pun terjadi sebagaimana apa yang telah Rasulullah habarkan sebelumnya. Fa'ubidatul kubur wal-ashjar wal-ahjar, maka kuburan-kuburan pun disembah. Sekarang terjadi kuburan disembah, kuburan disembah, bebatuan disembah, pepohonan disembah. Wa akhbara an zuhuril mudda'ina lin-nubuwwati. Dan Rasul juga menghabarkan bahwa nanti akan muncul, akan nampak orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Wa anna kullu man idda'aha fa huwa kadhibun, dan semua orang yang mengaku sebagai nabi maka jelas dia itu berdusta. Li'annaha intahat bi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, karena kenabian itu berakhir dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bashara sallallahu alaihi wasallam bi baqa'i ta'ifatin min ummatihi 'ala al-islam, dan Rasul memberikan kabar gembira bahwasanya akan tetap ada satu kelompok dari umatnya beliau yang berada di atas keislaman yang benar. Rahimahu kuih hadihil kawarifi wal wilad. Ya, meskipun kejadian kesusahan, kejadian penguasaan dari orang-orang yang non-muslim itu memaksa mereka, tapi ternyata orang itu akan tetap berada di atas keislaman. Sekelompok tadi yang Rasul habarkan. Wa anna hadihi ta'ifah maqillatiha la tatabarraru bikaidi a'da'iha wa mukhalifiha. Dan bahwasanya satu kelompok ini yang Rasul habarkan tadi, yang tetap berada di atas agama yang hak, bersama sedikitnya mereka, tapi tipu dayanya musuh-musuh mereka, penyelisihan musuh-musuh mereka itu tidak akan memadaratkan mereka, tidak akan membahayakan mereka. Inilah yang dikenal dengan Ta'ifah al-Mansurah, kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong. Inilah satu kelompok yang tetap ada sampai yaumul kiamah. Satu kelompok, tidak banyak. Munasabatul hadithil bab, keseluruhan hadith ini dengan bab, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara fihi anna jama'atin min ummatihi sata'budul awthan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dalam hadith tersebut bahwasanya ada beberapa kelompok dari kalangan umatnya beliau yang menyembah berhala-berhala. Fafi araddu ala man angkara wuku'a syirki fil ummah. Maka ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengingkari terjadinya kesyirikan pada umat ini. Karena sebagian kaum muslim ada yang menyatakan, sekarang tidak ada lagi kesyirikan. Di kaum muslim tidak ada lagi kesyirikan. Ada orang yang menyatakan seperti itu. Syirik itu terjadi pada zaman jahiliyah dulu. Setelah diutusnya Rasul, kesyirikan sudah hancur. Ini ucapan yang keliru. Ternyata ada orang Islam yang melakukan kesyirikan. Menyembah kuburan, menyembah pembohonan, menyembah batu, ternyata masih ada. Secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya. Secara langsung jelas ya. Datang ke kuburan meminta kepada penghuni kuburnya. Ini kan jelas. Doakan termasuk ibadah. Ini merupakan kesyirikan. Secara tidak langsung mungkin misalkan ada sebuah batu. Batu diyakini bisa mendatangkan manfaat. Bisa mudarat. Ini kan kesyirikan ya. Ataukah yang lainnya? Jadi contoh-contoh yang ada. Ini ternyata terjadi. Kita lanjutkan di masa mana dengan hadis yang kedua dari hadis ini. Yang pertama, wuku'u syirki fi hadhihi al-ummati wa raddu 'ala man nafa dzalik. Terjadinya kesyirikan pada umat Islam ini dan bantahan bagi orang-orang yang menafikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, 'alamun min a'lami nubuwwatihi, min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara bi akhbarin waqa'a madmunuha kama akhbara. Dalam hal tersebut juga terdapat salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengkhabarkan dengan beberapa khabar yang sebagainya sudah terjadi sebagaimana telah Rasul khabarkan tadi. Terjadi. Meskipun ketika itu belum ada, belum terjadi, tapi Rasul mengkhabarkan nanti akan terjadi hal yang demikian dan demikian. Akhirnya yang ketiga, kamalu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi haythu sa'ala rabbahu laha ma fihi khairaha wa'azamuhu at-tauhid wa takhawaf 'alayha ma yadhurruha wa'azamuhu asy-syirk. Faedah yang ketiga dari hadis tersebut, yakni sempurnanya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Beliau sangat penyayang terhadap umatnya. Sangat lemah lembut kepada umatnya. Di mana beliau meminta kepada Rabb-nya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya apa yang ada padanya kebaikannya. Dan yang paling besar dari kebaikan tersebut adalah tauhid. Rasul meminta agar supaya umatnya itu tetap sebagai orang-orang yang bertauhid. Wa takhawafa 'alaiha, dan beliau khawatir akan menimpa umatnya mayadurruha, apa yang akan merusak mereka, apa yang memadharatkan mereka, dan yang paling besar dari yang memadharatkan itu adalah kesyirikan. Kemudian yang keempat, tahdzirul ummati min al-ikhtilafi wa du'atid dalal. Hadis tersebut terdapat padanya tahdzir, peringatan bagi umat agar supaya mereka hati-hati dari ikhtilaf, perselisihan, perpecahan, dan juga para dai-dai yang mengajarkan kesesatan. Hati-hati dari mereka. Kemudian yang kelima, khatamun nubuwati bihi sallallahu alaihi wasallam, yakni akhir kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau adalah seorang nabi yang terakhir. Bila nabi setelah diutusnya beliau. Kemudian yang keenam, al-bisharatu bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliyati wa bi baqa'i ta'ibatin 'alayhi la yadhurruha man khadalaha wa la man khalafaha. Dalam hal tersebut terdapat pada bisyarah, kabar gembira, bahwasanya kebenaran itu tidak akan hilang seluruhnya, tidak. Tapi akan tetap ada satu kelompok yang mana orang-orang yang menyelisihinya, orang-orang yang menterlantarkannya tidak akan memadurkan mereka. Ini Ta'ifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menegakkan agamanya yang hak. Ini kabar gembira Rasulullah SAW. Alaihi wasallam, kita termasuk dari kelompok tersebut yang senantiasa menegakkan al-haq dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Insyaallah untuk pembahasan masalah sihir ini selesai pembahasan kita berkaitan dengan masalah yakni sebagai umat Islam itu majaa anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Sebagai umat Islam itu ada orang-orang yang menyembah kepada berhala. Ini selesai pembahasannya. Tinggal nanti pembahasan masalah sihir insyaallah kita lanjutkan pada kapan insyaallah. Wallahu taala a'lam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.